saudara, nonai satu salimping patah dua. Apalagi hidup jauh di rantau orang, janganlah bikin tak karuan. Meski hidup sana see.